telah habis kata dari bibirku. Aku tahu kasih, kau pasti mengerti. Begitu memberi arti di dalam hidup dan langkahku. Tataplah mata ini, lihatlah cinta ini yang membara dan tiada akan pernah. Tetaplah di